Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an ma yusib muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adha wala gham hatta syauqah yushakuha illa kafallahu biha khataya. Yang pertama kita lihat tidak ada suatu musibah yang mengenai seorang muslim. Di sini keluar daripadanya orang kafir. Jadi orang kafir yang terkena musibah-musibah seperti ini tidak akan menghapuskan dosanya. Justru ini merupakan apa? Merupakan azab yang ringan sebelum azab yang besar yang sering kita sebutkan. Walanudzikannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ini dalam surah As-Sajdah. Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka itu azab yang ringan sebelum azab yang besar agar mereka itu kembali. Jadi muslim di sini keluar mana? Orang mana? Orang kafir. Jadi orang kafir tidak dimasukkan dalam hal ini. Yang kedua, ma'isim musim min nasobin. Nasob bimakna ta'ab, keletihan. Nasob ta'ab, wayukol ta'ib, hanya letih. Jadi seorang muslim yang menyebabkan keletihan, baik itu disebabkan karena ibadah atau karena kerja untuk menghidupi keluarganya ataupun yang lainnya, ini semua akan menjadi penghapus dosa, mengangkat derajat. Adapun wasab bimakna marad, bimakna marad itu sakit. Dan sakit terbagi menjadi dua, zahir wa batin. Zahir wa batin. Marad yang qasim ila kismain, zahir wa batin. Wa yuqal aidan maradu al-badan wa maradul qalb. Nah, jadi bisa dibagi dua ini, secara zahir dan batin. Bisa juga dikatakan maradu, maradu al-badan itu marad yang apa? Yang zahir. Wa maradul qalb itu sakit yang batin. Ya, kita ulang bahwasanya namanya sakit ada dua, secara zahir itu berupa badan, nampak kalian mengkorengan misalnya, atau kena luka, ataupun giginya sakit, ini zahir, nampak. Ada juga yang batin, itu marad qalb. Dan maradul qalb, atau maradu al-batin, yang qasim illa kismain aidan. Sakit secara batin ataupun hati terbagi menjadi dua. Imma lisyubhah wa imma lisyahwah. Syubhat ataupun syahwat. Nah, karena syubhat, kal nifak, kal kufur, kal bidak. Nah, seperti kemunafikan, kekufuran, dan bidah. Ini sakit. Nah, sakit hati. Karena apa? Karena syubhat. seperti kemunafikan. Coba dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 8, 9, 10. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ada qira'ah وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Beriman kepada Allah hari akhir. Wa ma hum mu'minin. Padahal mereka itu tidak beriman. Jadi hanya ucapan lisan kami beriman kepada Allah hari akhir. Padahal mereka tidak beriman. Yakhadi'un Allah wal ladina amanu. Mereka itu menipu Allah, menipu orang beriman. Wa ma yakhadi'una illa husam ma yasurun. Dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak merasa kalau sebenarnya diri mereka itu yang tertipu. Fi qulubihim marad. Pada hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka itu azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Tapi ini apa? Sakit hati berupa kemunafikan. Demikian pula kekufuran. Syubhat kekufuran berat. Coba Allah berfirman dalam ayat sebelumnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ayat 6-7. Al-Baqarah 6-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Qatama Allah 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim hisyawah wa lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang kafir sama saja. Kalian berikan peringatan atau tidak kalian berikan peringatan, itu mereka tidak akan beriman. Nah, Allah telah menutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim dalam hati mereka. Demikian pula pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka. Bagi mereka itu azab yang pedih. Tapi karena apa? Karena sebab kekufuran. Jadi walaupun kita capek-capek memberikan peringatan, tetap tidak akan beriman. Allah sebutkan wa ma aktsarun nas walau harasta mu'minin. Dalam surah Yusuf Allah sebutkan, dan apa yang kau upayakan wahai Muhammad, wahai Muhammad, untuk menjadikan mereka beriman, mereka tidak akan beriman. Kenapa demikian? Karena hatinya sakit. Sakit karena syubhat, merasa benar alirannya walaupun dalam keadaan kekufuran. Demikian pula bid'ah. Yang itulah Al-Imam Syafi'i menyatakan ahlul bid'ah nam fil jism kamala kama salil jasad al-muta'akil illam taqta'uhu talifal jasadu kulluh. Ini namanya ahlul bid'ah itu di tubuh manusia itu baratnya tubuh yang memakan. Kalau kalian tidak potong itu tubuh tersebut, itu akan hancur semua tubuhnya. Kalau benalu mungkin hanya bagian kecil aja. Nah, benalu. Tapi kalau bidak itu berat, itu bisa menghancurkan seluruh tubuhnya. Sudah saya sebutkan dulu kita berdebat dengan seorang Syiah di Makwalan. Ini kampung sebelahan dari Damat. Saya dengan Yahya, demikian pula Mahmud Urduni. Nah, mendebat seorang Syiah malam dan juga Khamr semalam sampai jam 1 lebih. Sudah kita sebutkan hujah-hujah tidak Quran Sunnah, sambil bantu-bantu. Ternyata di akhir tetap merasa yakin kalau aliran Syiahnya itu benar. Yang mengatakan Aisyah itu berzina, wah kala. Sampai seharusnya kita karena malam Jumat kita bisa persiapan untuk khutbah Jumat karena kita berpencar ke Tulul, ke Ali Aziz, ke mana lagi. Kita terasa letih karena malamnya tadi. Malamnya berdebat orang yang berpenyakit. Ini berat untuk disembuhkan. Atau karena syahwat. Syahwat seperti seorang ingin berzina, ingin minum khamr, ingin pacaran, ingin lainnya. Ini karena mengikuti hawa nafsunya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 32, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai isi-isi nabi, kalian itu tidak sebagaimana perempuan-perempuan yang lain. Jika kalian itu bertakwa, fala takhda'na bil qaul, maka janganlah engkau merendahkan ataupun melembutkan suara. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka orang-orang yang hatinya itu dalam keadaan sakit itu menginginkan apa? Menginginkan untuk melakukan sesuatu dengan istri-istri nabi. Dengan apa? Dengan berzina. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkan ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik. Coba dengan suara saja itu bisa mempengaruhi kaum laki-laki. Bagaimana kalau menampakkan tubuhnya, menampakkan rambutnya, menampakkan wajahnya? Tentu ini fitnah bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit, itu sangat berat. Telah kita sebutkan dari Sa'id Musayyab bagaimana beliau tatkala sudah tua, tidak ada perkara yang paling menakutkan melebihi apa? Terhadap perempuan. Ma aisa syaitan illa ja'a min qabilin nisa. Syaitan tidak akan putus asa kecuali ini sampai mendatangkan dari arah perempuan. Kalau sudah perempuan akan rusak keadaan manusia. Fa inna awal fitnati Bani Israel, karena fitnah melanda Bani Israel itu pada perempuan. Jadi namanya sakit secara batin yang berkaitan dengan syahwat, hawa nafsu. Kemudian wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin. Sebagian menyebutkan bahwasanya ham, hazan, wa gham ini dikatakan satu penyakit. Min amradi al-batin. Ini semua adalah penyakit-penyakit hati. Atau kesedihan-kesedihan. Yang bersumber dari mana? Dari batin. Ham, hazan, wa aidan gham. Sebagian lagi menyatakan bahwasanya ham yansha' lil fikr. Ini timbul karena pemikiran. Itu umum ham, pemikiran. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan dan itu kesedihan. Karena bersumber dari pemikiran. Apa saja yang menjadikan pemikiran tersebut itu kacau atau menyakitkan, itu dinamakan dengan ham. Adabun hazan yahduts. Naam. Lil faqd. Karena apa terjadi karena kehilangan. Ya syub ala faktihi, yang memberatkan ketika hilangnya tersebut. Lil faqdi. Karena apa? Karena kehilangan. Menjadikan apa? Menjadikan dia itu sedih. Hilangnya sesuatu, hilangnya apa saja? Mungkin orang tuanya mati, hilang, sedih. Ya enggak. Barangnya hilang, sedih. Nah, pokoknya sesuatu yang dengan hilangnya tersebut menjadikan dia sedih. Ini namanya hazan. Apa saja. Adapun gham disebabkan karena apa? Al-kurb. Al-kurb. Ini perkara yang genting. Ini misalnya karena tsunami yang besar, karena banjir, karena gunung meletus, dan lain sebagainya, kegentingan. Nah, ini gham. Adapun adza, huna a'am. Adza itu lebih umum. Semua tadi, mulai dari nasab, wasab, ham, hazan, gham, ini semua masuk di adza. Ini secara umum. Apa tadi Habib? Ada? Nulis apa? Nulis. Ada tadi apa? Ada? Hah? Ada, ada. Apa tadi? Ada barok. Harus perhatian. Apa tadi Abdul Wahab? A'am, secara umum. Yang lebih umum dari ini semua yang namanya adza. Nah. Hatta syaukah. As-syaukatu, as-syaukata, as-syaukati. Boleh dibaca tiga situ. As-syaukatu al-istinafiyah. Kembali kepada awal. Hatta syaukatu yusakuha. Al-istinafiyah. Hatta syaukata dibaca enam. Dibaca syaukata li fi'il mahzuf, karena ada fi'il yang dihilangkan. Hatta uzdanihi mada syaukah, ia mendapatkan duri. Nah, uzdan ada wajad syauka. Adapun hatta syaukati imma jarur ala nam bi hatta, dibaca kasrah karena hatta. Jadi boleh dibaca tiga tadi. Hatta syaukatu, hatta syaukata, hatta syaukati. Boleh dibaca sukun apa enggak? Anda Arif. Kenapa enggak boleh? Enggak, Uman. Karena isim. Karena isim namanya sukun. Tapi kalau dibaca waqaf boleh. Hatta syaukah. Hatta syaukah. Biasa orang Arab semua di akhir dibaca sukun dengan waqaf. Hatta syaukah yusakuha. Demikian tidak mengapa. Bahkan kalau dibaca innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nah, kalau ini semua bisa dibaca. Itu malah jelek ya. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Malah kurang bagus ya. Jadi ada tiga tadi. Kalau yang kasrah apa tadi Nuh? Hatta syaukati majrur bi hatta, dibaca jer karena ada hatta di situ. Nah. Ala syaukatu tadi apa Muiz? Hatta syaukatu, hatta syaukatu, dibaca dhamma. Lukman, Nah, istinafiyah kembali kepada awal. Nah, Syaukata tadi apa tadi? Akbar. Hatta Syaukata. Li fi'li mala al-mahdhuf karena fi'il yang dibuang. Nah. Saya beri tulis sejarah sampai nulis enam. Saya mungkin ini saya sampaikan habis waktunya.